بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Kita baca barakallahu fikum syarah hadith yang malam ini dibaca oleh segenap thalabatul ilm. Hadith Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala ay Jabir harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar al-humur al-insiyata وَلُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مَخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ رَوَاهُ تِرْمِذِي Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah mengharamkan pada hari pembukaan benteng Khaybar, yaitu keledai-keledai yang jinak ditunggangi membawa barang, waluhumal bighali, daging bighal, lebih gemuk penampilannya dibanding dengan himar. Ia hasil perkawinan apa kuda dengan himar bighal. Wa kulladhi nabim minas sibak. Setiap binatang buas yang memiliki taring, tentu memangsa dengan taringnya. Wa kulladhi makhlabim minat tayr. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan setiap burung yang memiliki cakar untuk memangsa, cakar untuk memangsa barakallahu fikum. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al-Si'di rahimahullah, Al-Aslu fi jami'il at'imati al-hillu qa'idah. Hukum asal pada semua makanan adalah halal. Semua hukum asalnya adalah halal. Ya, ini kaidah barakallahu fikum, bahwa hukum dari atau hukum asal semua makanan adalah halal, kecuali ma dalla dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Sehingga kalau ada yang mengharamkan, mana dalilnya? Jadi bukan yang mengatakan halal yang dituntut dalilnya sesungguhnya. Karena hukum asal dari semua at'imah itu adalah halal. Maka di saat keluar dari hukum asalnya, disitulah dituntut dalil. Kata beliau, fa innallaha ahalla li ibadihi ma akhrajathu al-ardu min hububin wa thimarin wa nabatin mutanawwi' wa ahalla lahum hayawanatil bahr kullaha hayyaha wa mayyitaha. Maka sesungguhnya Allah telah menghalalkan bagi hamba-hambanya apa yang dikeluarkan oleh bumi, ai keluar dari tanah. Biji-bijian, buah-buahan, tanaman-tanaman yang bermacam-macam. Allahu Akbar. Dan menghalalkan buat mereka hayawanat, hewan-hewan yang ada di lautan semuanya, baik menemukan menjumpainya dalam kondisi hidup atau dalam kondisi mati. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ya. Dari kaidah ini maka jelaslah bahwa kalau ditanya halal itu lebih banyak dibanding haram atau sebaliknya haram lebih banyak dari halal. Aba Ali. La syakka wa la ri. Semua yang dibutuhkan manusia itu, barakallahu fikum, kebutuhan hidup manusia itu adalah lebih banyak yang halal. Barakallahu fikum, dari makanan, dari hewan-hewan. Coba disebutkan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang haram, ini dagingnya yang haram. Karena hukum asalnya halal. Kata beliau, wa amma hayawanatul bar. Kalau tadi hukum hewan-hewan, daging hewan yang ada di lautan, semuanya dihalalkan oleh Allah azza wa jalla. Baik kondisi hidup didapatkan atau kondisi mati. Berarti tidak ada yang haram. Barakallahu fikum. Terkait dengan hewan-hewan laut. Ayat. Wa amma hayawanatul bar. Adapun hewan-hewan yang terdapat di daratan. Fa'abaha minha jami'at tayyibat. Maka dihalalkan dari binatang-binatang al-bar daratan itu semua at-tayyibat yang baik-baik. Sebagaimana kal-an'am as-samaniyah. Seperti binatang-binatang ternak yang delapan. Wa ghairiha, dan selainnya. Mana dia binatang-binatang ternak yang delapan? Barakallahu fikum. Disebutkan juga kan di dalam ayat Al-Quran, thamaniyatu azwaj. Yaitu delapan binatang yang berpasang-pasangan. Ini yang dimaksud. Kal-an'am as-samaniyah. Binatang yang berpasangan. Binatang ternak. Minad-dho'nithnai. Dari domba dua. Wa minal ma'jisnatain. Itsnain. Dari kambing, ya kambing kacang, kambing Jawa kalau kita, barakallahu fikum, itsnain, Dua berarti empat. Wa minal ibilitsnain, dari onta dua, karena berpasangan, maksudnya jantan dan betina, dua-duanya boleh dikorban, boleh untuk dinikmati. Kemudian barakallahu fikum, wa minal baqaritsnain, dan dari sapi dua, berarti al-an'am as-samaniyah, yang delapan. Wa ghairiha, dan selainnya, ya terlalu banyak. Mungkin kalau disebutkan yang halal dari binatang, susah untuk bisa dirangkum semuanya. Tapi kalau yang haram, insya Allah lebih mudah untuk dirangkum. Karena sedikit yang haram. Barakallahu fikum. Taruhlah misalkan burung. Berapa jenis burung di alam ini? Siapa yang pernah baca? Aba Wahida, pernah baca jenis burung di alam? Hah? Oh belum. Banyak apa sedikit? Yang diharamkan dari jenis burung itu diantaranya adalah yang punya kaki mencakar memangsa lawan. Berarti yang lain boleh, barakallahu fikum. Atau yang dilarang untuk dibunuh, disebutkan jenis burung apa namanya, kalau bahasa Arab disebut sord, barakallahu fikum. Kita langsungkan kata beliau, wa ghairiha, dan selainnya dari delapan binatang ternak yang itu berpasangan. Do'an dua, jantan betina. Ma'az dua, jantan betina. Ibil dua, jantan betina. Al-Baqar, yaitu apa namanya, sapi, ya jantan dan betina. Kata beliau, barakallahu fikum, wa ghairiha, dan selainnya dari delapan tersebut. Wa syuyut al-wahsyiyah, seperti as-syuyut. Syuyut ini adalah ya binatang buruan yang wahsyiyah liar. Min tuyur, dari jenis burung. Wa ghairiha, dan selainnya. Subhanallah. Barakallahu fikum. Berarti terlalu banyak dari hewan-hewan. Tapi kok orang gemar juga mendekati yang diharamkan. Ya. Apalagi kalau disebutkan yang diharamkan itu adalah kejantanan. Wah, rame sudah. Tahu kejantanan ya, Nur? Hah? Tahu kan? Pokoknya kalau obat ada promosinya, jantan-jantan itu wah larisnya teman. Apalagi kalau binatang yang misalkan punya taring ini menghasilkan kejantanan, yang punya makhlab ya kejantanan. Oh, ya ular, kala jengking, apa saja yang itu embelannya kejantanan akan laris. Ya. Bermaksiat untuk bermaksiat. Kata beliau, barakallahu fikum, wa innama hurrima min hadan naw'al khaba'ith. Sesungguhnya diharamkan dari jenis ini semua adalah al-khaba'ith, yang jelek-jelek. Wa ju'ila lidzalika haddan wa fasila, dan telah dibikin, dijadikan batasan-batasan dan rincian-rincian, barakallahu fikum. wa rubbama ayyana ba'dhal muharramat. Terkadang, ya, saya ulangi, wa inna ma harrama min hadzan naw'i al khaba'itha. Kembali kepada Asy-Syarif. Sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam mengharamkan dari jenis ini al-khaba'itha, yang jelek-jelek, yang keji. Wa ja'ala lidzalika haddan wa fasila. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ada batasannya dan juga rincian pembeda pemisah. Wa rubbama ayyana ba'dhal muharramat kama ayyana fi hadzal hadits al-humural ahliyah. Terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam menta'yin, menunjuk, menjelaskan sebagian yang diharamkan sebagaimana ta'yin terhadap di dalam hadis ini himar ahliyah, yang jinak hidup bersama manusia, dipakai, ditunggangi, pakai mengangkut air atau barang, barakallahu fikum, ini ahliyah, tidak boleh dimakan. Tapi kalau wahsyiyah, himar liar, wah di sini banyak himar, oh boleh kita sikat dia. Ya, kita sembelih barakallahu fikum. Setelah ditangkap tentunya. Wal bighal wa harramaha. Begitu juga daging bighal diharamkan. Wa qala innaha rijis. Sesungguhnya al-bighal itu adalah rijis. Ya, keji, kotor. Wa amma al-humurul wahsyiyatu fa innaha halal. Dari jenis himar saja tidak semua himar diharamkan. Ya. Yang diharamkan itu adalah yang jina. Tetapi kalau himar itu adalah wahsyiyah liar, fa innaha halal. Hukumnya adalah halal. Wakadzalika harrama dzawatil anyab minas sibah. Demikian juga Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengharamkan dari binatang buas, artinya pemangsa, yang memiliki taring, dzawatil anyab. Ya, salah satu ciri binatang pemangsa itu barakallahu fikum, ya harus punya taring, punya cakar, alat untuk menerkam di kaki, dan alat untuk kemudian apa membunuh barakallahu fikum di taring. Ya, kalau antum perhatikan bagaimana binatang buas menerkam barakallahu fikum, ya, menerkam tempat-tempat yang memang cepat untuk kemudian tewas, ya, di lehernya dicengkram, ya, pernapasannya ditahan. Nah, siapa yang kuat? Hatta binatang dihimpit dengan gigitannya barakallahu fikum, lah pernapasan, ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi diharamkan kadzib seperti ya serigala kadzib, wal asad yaitu singa, wa nabr macan, wa tha'lab, tha'lab ini musang, ya, musang barakallahu fikum, tha'lab, wal kalab anjing, wa nahwiha dan selainnya. Binatang barakallahu fikum yang memiliki taring untuk memangsa. Kemudian berikutnya, wa kulli dhi makhlabin wa kulla dhi makhlabin minat tairi yasidu bimakhlabihi. Setiap burung yang memiliki cakar, cakar. Ya banyak binatang yang punya kaki tajam. Ya. Tetapi yasidu bimakhlabihi. Burung ini ya berburu mangsanya dengan cakarnya. Ya. Ada yang punya cakar tetapi tidak untuk memangsa lawan. Ya. Megang erat di ranting pohon. Barakallahu fikum, untuk kemudian memakan buah-buahan. Jadi yang punya barakallahu fikum cakar ini memang untuk memangsa lawan. Atau untuk memangsa barakallahu fikum ya kebutuhan hidupnya. Kas soker, seperti soker, yakni ya burung elang, raja wali, barakallahu fikum. Wal basyik, ya jenis burung elang, banyak. Atau melihat yang menangkap ikan, dia bukan burung elang, ya dengan barakallahu fikum cakarnya. Wanahwihima, dan selain keduanya. Berarti sedikit yang diharamkan. Dari binatang, sedikit barakallahu fikum. Wama naha an qatlihi, dan apa yang dilarang untuk membunuhnya. Tidak tahu ya apa jenis burung yang itu haram karena dilarang membunuhnya, seperti sort itu jenis burung. Pernah lihat ya burung apa ya Ustadz Aban? Hah? Rengkek. Yang mana ini? Biasanya? Yang coklat. Dia makanannya apa? Kodok, hah? Pelalang. Sor. Au amara ai umira biqatlihi, atau diperintahkan untuk membunuhnya. Kal ghurab wa nahwiha, seperti gagak. Marah bersama tulab yang kemarin ini nembak di malam-malam di mana sampai terjadi khilaf waktu itu. Ikut waktu itu ya, hah, Fauzi? Iya. Ketika dapat burung elang. Ya. Subhanallah. Ya malam. Wah. Wow. Sudah senang sekali dapat burung. Ketika di waktu pagi mau dianu, ternyata anak burung elang yang dapat. Ya. Ya memang lain bentuk. Apa namanya? Ya cakar yang dipakai. Barakallahu fikum. Agak mirip dengan binatang burung yang ditangkap yang lain. Tapi alhamdulillah ketika ragu-ragu melihat, ternyata keputusannya bahwa itu adalah anak burung elang. Nah, kita diperintahkan untuk membunuhnya, wa nahwiha, dan selainnya. Fa innaha muharramatun, ini adalah haram. Wa ma kana khabithan, dan juga binatang-binatang yang kotor, keji, seperti hayyah. Ya, seperti barakallahu fikum ular. Sekarang kan termasuk makanan apa ya ular itu? Ya itu tadi yang kita sebutkan, pokoknya ada embel-embel kejantanan. Ya, laris barakallahu fikum. Wal aqarib, kalajengking. Ada yang makan. Ya, tapi setelah dibuang racunnya, juga bahasanya kejantanan. Wal fa'ran, yakni tikus. Wa anwa'il hasyarat, dan berbagai macam bentuk serangga. Wa anwa'il hasyarat, yang keji, khabith. Wa kadzalika ma mata hatfa'an fihi minal hayawanat, yaitu demikian juga daging hewan yang mati-matinya lumrah. Ya, bukan karena disembelih, ya mati biasa karena umur tua, barakallahu fikum. Hatfa'an fihi ini istilah binatang yang memang mati, ya tidak disakit, tidak ini. Minal hayawanatil mubahah, dari hewan-hewan yang boleh. Ya, di darat maksudnya, kalau di lautan tidak jadi masalah. Au dzukiya zakatan ghair syar'iyyah, atau disembelih tetapi sesembelihannya itu tidak menurut syariat. Fa innahu muharramun wallahu a'lam. Semuanya ini diharamkan, kata beliau barakallahu fikum. Berarti sedikit yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, lebih banyak yang dihalalkan dari binatang di darat, binatang di laut, dari berbagai jenis burung barakallahu fikum, yang diharamkan itu adalah sedikit. Iya. Tetapi subhanallah, orang malah terkadang berburu binatang-binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi, diperjualbelikan, rahimani wa rahimakumullah. Bab yang keberikutnya, al-hadith al-thalith was-sittun, dhammut tashabbuhi bin nisa, celaan sikap menyerupai wanita. An ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijali, rawahu al-Bukhari. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Allahu azza wa jalla melaknat, Allahu azza wa jalla melaknat kaum lelaki yang menyerupai an-nisa, yaitu wanita. Ya, menyerupai barakallahu fikum ay berpenampilan wanita. Bersoleh, kan sering kita lihat, atau mungkin disapa oleh apa namanya, apakah itu pelawak atau apalagi barakallahu fikum, komedi apa, sama juga pelawak itu ya, komedi, acara-acara, na'udzubillahi min dzalik. La'anallah al-mutashabbihina minar rijali bin nisa. Berikutnya, Allah melaknat al-mutashabbihati minan nisa bin rijal. Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai ar-rijal. Menyerupai ar-rijal. Barakallahu fikum, rawahul Bukhari. Beliau menyebutkan, al-aslu fi jami'il umur al-adiyah al-ibahah. Diberikan kita sebuah kaidah juga. Asal pada semua perkara adat al-ibahah, boleh. Ya, boleh barakallahu fikum. Fala yuhramu minha illa ma haramahu Allah wa rasuluhu. Maka tidak ada yang haram atau diharamkan padanya, al-adiyah al-ibah. Al-adiyah itu kebiasaan hidup, barakallahu fikum, di masyarakat, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imma lidzatihi. Apakah pengharaman itu karena zatnya adalah haram? Kal maghsub, seperti barang rampasan. Ya, rampasan barakallahu fikum. Ya. Wa ma khabutha maksabuhu fi haqqir rijali wan nisa. Dan apa yang itu usaha-usaha keji kotor. Baik yang dilakukan oleh kaum lelaki atau kaum wanita. Wa imma atau mungkin litakhsisil hil bi ahadisin fa'il. Yaitu dikhususkan halalnya pada satu orang dari dua jenis. Laki-laki, perempuan. Oh ini khusus lelaki. Ini khusus perempuan. Barakallahu fikum. Kama ahaba hasyari'u halal libasil dhahab wal fidda wal harilil nisa wa harramahu ala rijal. Seperti syariat telah mengharamkan, membolehkan menggunakan libas, memakai zahab, pakaian ya emas, perak, wal harir, yaitu sutra linnisa bagi wanita. Wa harramahu 'alal rijal. Dan Allah asy-syari' mengharamkannya atas kaum lelaki. Kemudian terakhir yang kita ambil kata beliau, wa amma tahrimus syari' tashabbuhur rijal bin nisa wan nisa bir rijal fa huwa 'amun fil libasi wal kalami wa jami'il ahwal. Adapun pengharaman pembuat syariat tashabbu ar-rijal bin nisa, lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki, pengharaman tashabbuhnya adalah am fil libas, umum fil libas, di dalam berpakaian, wal kalam berbicara, wa jami'il ahwal, dan tashabbuh dalam semua al-ahwal. Barakallahu fikum, semua kondisi. Akan dijelaskan oleh beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, bahwa menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki dalam berbicara, berpakaian, atau dalam banyak kondisi yang itu untuk wanita, barakallahu fikum, adalah hukumnya haram. Hukumnya barakallahu fikum haram. Akan dijelaskan pada pertemuan yang keberikutnya insyaallah. Afwan Ustaz, apakah bekicot termasuk hewan yang diharamkan? Hah? Nur. Hah? Halal. Nah, sudah dijawab zaman Nur. Karena apa alasan kita untuk mengharamkannya? Apa? Jijik. Ini mengatakan tidak jijik. Anda jijik. Artinya bukan sebagai hukum kalau begitu. Siapa yang mengatakan jijik? Zam? Jijik. Tidak kan? Siapa? Aba Udaifah? Hah? Jijik? Oh. Aba Abdissalam. Katanya jijik karena ada lendir-lendirnya. Coba, binatang yang ada lendir-lendirnya. Keong. Jijik. Nah, belut. Ada lendir-lendirnya enggak? Ada. Jijik. Haram gitu. Barakallahu fikum. Nah, ya santri mau nangkep bekicot ya? Hah? Sudah dicoba? Enak? Jangan lupa kalau enak ya. Subhanallah. Lah dagingnya masya Allah kalau bekicot dibanding dengan apa? Dibanding dengan apa? Keong. Lebih banyak bekicot kan? Nah. Iya Pak Ali, pernah coba? Belum pernah, kenapa? Oh, enggak biasa. Insyaallah, khair insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah kelangsungan penjelasan terkait dengan bentuk tasyabbuh rijal bin nisa akan disebutkan oleh beliau hafizahullahu taala rahimani wa rahimakumullah, dan alasan-alasan baik tinjauan syariat barakallahu fikum atau tinjauan kemanusiawian tentang keharaman tasyabbuh ar-rijal bin nisa. Wallahu ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.